ada jejak-jejak petunjuk Nabi di bulan ini yang coba kita akan keluarkan tuntunannya, yang dengan itu mudah-mudahan ada manfaat untuk kita di siang ini dan ada keberkahan menuju Ramadan di bulan yang akan datang. InsyaAllah kisaran 25-26 hari ke depan kita akan segera berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita di bulan itu. Dan tidak cukup dengan amin, karena kemuliaan itu mesti disiapkan. Hari inilah persiapannya untuk mewujudkan amin kita di bulan kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib dan kemudian merubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tahun pertama adaptasi penyesuaian dengan iklim keadaan di Madinah, dengan masyarakatnya, dengan keadaan sosialnya dan seterusnya. Tahun kedua, setelah mulai stabil keadaan, kehidupan masyarakat mulai tenang, bahkan terjadi persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, disatukan oleh Nabi. Ini bisa jadi tuntunan sunnah untuk kita. Di setiap antum datang ke satu tempat yang baru, coba sebelum melakukan aktivitas, kenali dulu lingkungannya. Anda datang ke kantor yang baru, kenali siapa teman Anda, bukan cuma pekerjaan Anda. Kawan Anda siapa? Adakah yang muslimnya berapa? Yang non-muslimnya siapa? Pekerjaan Anda di ruang mana? Berapa karyawannya? Setelah itu, pelajari lingkungannya dan berusahalah menjadi teman yang baik untuk kawan-kawan Anda. Bergaul dalam dunia kemanusiaan dan pekerjaan, bahkan dengan yang non-muslim, bergaul dengan yang muslim menggapai surga Anda dalam urusan ibadah Anda. Ketika Anda petakan, di ruangan saya ada 5 muslimnya, 3 non-muslimnya, kenapa Anda tidak mengajak dia saat akan sholat berjamaah? Anda petakan sholat bersama-sama, Anda petakan ibadah bersama-sama, Anda persaudarakan diri Anda dengan teman-teman yang lainnya. Bagi yang belum beriman, Anda doakan dapat hidayah, tunjukkan akhlak yang mulia. Begitu dapat gajian, traktir teman-teman, adakan kemuliaan. Begitu yang non-muslim mengatakan, Masya Allah, kau baik sekali ini. Bukan, tapi Nabi saya mengajarkan untuk berbagi. Allah perintahkan untuk saling menebarkan kasih sayang dalam urusan dunia. Itu jadi hidayah teman-teman. Begitu petunjuk Nabi kepada kita, dipersaudarakan Ansar dengan Muhajirin, membentuk hubungan yang baik dengan sesama. Bukankah di Madinah dulu ada Nasrani, ada Yahudi dan sebagainya, dan itu dibangun ke masyarakat yang sangat bagus, sampai tiba kemudian orang-orang yang tidak ingin kebaikan itu muncul dan keluar dari Madinah. Ini bukan mereka yang dipaksa keluar, mereka sendiri yang mengeluarkan diri mereka dari Madinah. Itu poinnya. Nah, kembalikan kemudian tahun kedua hijrah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, semakin stabil kehidupan bermasyarakat, maka Allah pun kemudian menurunkan beberapa kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah. Puncaknya agak cepat di bulan Sya'ban, nyaman keadaan karena sudah saling kenal, semua paham, dengan yang muslim baik, dengan non-muslim juga baik, sehingga ketika ada perintah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Anda kalau nggak pernah bangun komunikasi dengan teman-teman, ujung-ujung Anda sholat di ruangan, orang juga mungkin ada yang bersikap nyaman dengan Anda, ada yang tidak terbiasa dengan Anda. Jadi kalau Anda bangun hubungan dengan baik dulu, nyaman dulu, terciptalah kemudian toleransi yang sangat indah. Hubungan bagus dan ada peluang memberikan hidayah kepada yang lainnya. Turunlah pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Saya tinggalkan bahasan sirah untuk ustadz yang lainnya. Saya masuk pada pembahasan kita tentang petunjuk-petunjuk persiapan Ramadan dengan turunnya ayat ini, supaya fokus bahasan kita. Ya, waktu kita tinggal 30 menit kurang lebih sampai ke jam 1. Sampai jam berapa Mas Panca? Jam 13 ya. Baik, beliau membatasi saya sampai jam 1 ya. Jadi kalau ada yang ingin lebih, ini tanggung jawabnya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kus, saya tahan sampai sini dulu. Lihat-lihat tulisan saya. Begitu saya tuliskan iman, ada plusnya. Teman-teman sekalian, jika Anda temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang dibuka kalimat iman, maka ayat tersebut pada umumnya akan menginformasikan dan menunjukkan dua hal utama. Catat baik-baik rumus ini. Satu, ayat iman. Muhammad SAW berikan kabar gembira. Kita diberi kabar gembira oleh Allah. Pertama, pada orang-orang yang beriman, iman dulu.

Salat dulu, menghapus belakangan. Baik, amal soleh pertama, salat. Ketika disebutkan kalimat salat setelah kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman wa yuqimuna shalah, salat. Salat diletakkan setelah iman. Rumusnya pakai iman, setelahnya ada amal soleh, detilnya salat, maka salat bagian dari amal soleh. Di ketika Anda dipanggil untuk salat, Allahu akbar, Allahu akbar, panggilan itu sebetulnya adalah panggilan yang ingin mewujudkan impian Anda ke surga. Makanya begitu Anda dipanggil, hayya 'alas shalah, yuk salat, Anda tanya, kenapa saya salat ya Allah? Kata Allah, saya enggak butuh salat kamu. Kamu kan yang pengen surga, kamu yang pengen bahagia, semuka bumi, langit dan bumi tidak salat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Kamu yang butuh. Dijawab oleh Allah lewat suara orang azan. Lihat, hayya 'alas shalah, yuk salat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Kamu akan dapat kebahagiaan. Falah, puncak kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi. Kalau falah sudah Anda dapatkan, tulisannya fa, lam, alif, fa, falahun. Puncak kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi. Kalau Anda raih itu semua dan Anda genggam, maka dalam kaidah bahasa Arab, robah kalimatnya. Tambahkan hamzah di depannya. Nih. Kalau hamzah ditambahkan, buang huruf alif di akhir yang ini. Kalau ada huruf tambahan, otomatis harokat huruf pertama yang ini akan pindah ke sini. Falah, harokatnya A, pindahkan ke sini, A. Kalau dipindahkan yang ini mati. Tadinya falahun ini A. Berubah dari falah jadi aflah, aflah. Orang yang menggenggam kebahagiaan dan puncak kebahagiaan tertinggi. Buka Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan kalimatnya, qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Qad aflah, aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi. Apa di antara puncak kebahagiaan tertinggi? Itu masuk surga. Apa di antara surga yang paling tinggi yang didambakan? Itu Firdaus. Makanya ketika ditanya, rata-rata orang menjawab, saya pengen masuk ke Firdaus. Pengen masuk ke Firdaus. Masya Allah. Amal cukup? Belum sih. Firdaus. Begitu Anda teruskan ayatnya, lihat ayatnya. Dari mulai 8, 9, 10, 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada pewaris surga Firdaus. Siapa pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya itu? Naikkan ke atas. Qad aflahal mu'minun. Mereka itulah orang beriman yang menggenggam kebahagiaan. Apa amalan yang bisa sampai masuk surga Firdaus? Baca ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Ini buktinya. Saat Anda dipanggil salat, itu sesungguhnya ingin memberikan pengabulan dari doa kita yang mengharapkan surga terbaik. Tapi sekaligus, maaf teman-teman, maaf, sholat, amal soleh juga menjadi indikator tingkat keimanan miliknya. Jika Anda semangat menunaikan sholat, itu tandanya keadaan iman kita semakin kuat. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah ditunggu-tunggu. Masya Allah, jangankan fardu yang akan datang, sunnah yang belum tiba sudah dinantikan. Ini masih siang, tahajud masih malam. Itu orang sudah nungguin tahajud. Berapa jam lagi tahajudnya? Tungguin, Masya Allah. Begitu dekat tahajud, ketiduran. Bangunnya subuh. Bisa. Luar biasa. Contoh. Baik. Itu indah. Tapi kalau sesekali Anda merasakan penurunan, maaf ya, jangankan sunnah, fardu terlambat, ke masjid ada kemalasan dan sebagainya, itu tandanya kondisi imannya sedang lemah. Jangan rasakan Anda pulang ke rumah, lihat di keluarga ada berapa orang. Jangan-jangan Anda sudah merasa baik jadi ahli surga insya Allah, tapi mungkin pasangan Anda belum baik. Anak Anda belum baik. Kan tidak menyenangkan Anda melihat kebahagiaan di dunia tapi berpisah di akhirat. Cukuplah Allah berikan contoh Nuh dengan keluarganya alaihissalam. Lut dengan keluarganya alaihissalam. Cukup contoh ada keluarga Asia dengan Fir'aunnya dan sebagainya. Itu ditampilkan bukan untuk jadi dongeng cerita belaka, bukan. Tapi untuk jadi pelajaran, keluarga kita harus lebih baik dibandingkan dengan itu semua. Itu poinnya. Saya turunkan di sini. Nah, singkatnya, kalau disebutkan jenis-jenis amal soleh, amal soleh, amal soleh, itu tandanya ada kasih sayang Allah ingin memberikan percepatan surga sekaligus meningkatkan tingkat keimanan kita. Dan tidak pernah berkumpul semua jenis amal soleh dalam satu waktu, kecuali hanya di satu waktu tertentu saja. Nanti amal soleh akan ada banyak dalam Al-Quran. Contoh, tadi Al-Baqarah ayat 3, setelah menyebutkan salat disebutkan infak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setelah iman, interaksi dengan Al-Quran. Unzila ilaik, Al-Quran. Baik. Ada setelah kalimat iman, muncul amal yang lainnya. Ada sedekah, ada macam-macam. Tapi persoalannya, apakah, maaf, saat ini dimintakan oleh Allah untuk dikerjakan, semua konsisten menunaikannya? Belum tentu. Saya tanya pada Anda, berapa di antara Anda yang sudah punya rencana baca Al-Quran di hari ini? Berapa ayat Anda bacakan? Jangan-jangan sampai siang ini, malah Anda belum punya rencana baca ayat Al-Quran. Katanya ingin masuk surga, surganya tingkat tertinggi. Untuk baca Al-Quran belum punya waktu, Anda kemana aja? Berapa banyak yang dihafalkan sampai hari ini? Untuk infak, apa program Anda berinfak di hari ini? Di tempat mana akan Anda berinfak? Atau jangan jauh-jauh, nanti asar, Anda mau jamaah di mana? Maghrib mau jamaah di mana? Jangankan untuk yang sunnah, untuk yang fardu pun, kadang-kadang rencana kita belum teratur di dalamnya. Tapi ada berita baik teman-teman sekalian, Allah hadirkan semangat yang sama, sehingga hampir semua orang Islam yang beriman memiliki semangat yang sama untuk mengerjakan semua jenis ibadah ini. Kalau enggak percaya silakan, nanti Anda akan lihat saat Ramadan tiba, silakan cek kalau enggak percaya. Cek masjid luar biasa penuhnya. Bahkan yang enggak biasa ke masjid pun itu bisa sah pertama teman-teman sekalian. Jangan catat kalimat ini, barangkali mungkin jangan simpulkan yang setiap yang pertama itu enggak pernah ke masjid ya. Sah dia. Pengin cepat ngejar. Infak. Anda suasana sebelum Ramadan, sekarang pulang dari kantor, di depan ada yang minta, belum tentu Anda beri. Padahal kelihatan mata. Nanti saat Ramadan, yang enggak nampak pun Anda bisa cari-cari. Berapa yatimnya? Di mana duafanya? Mana fakir miskinnya? Itu bisa dicatat dan Anda kirimkan ke situ. Cuma dalam suasana Ramadan. Dan yang paling hebat, Ramadan bisa menahan dan menghentikan maksiat. Saat sekarang terjadi, Anda bisa balas. Ada yang ngajak dusta, Anda bisa terlibat. Tapi saat Ramadan, habis maghrib lupa. Ada kemuliaan. Karena itu, para sahabat ketika mendapati ayat ini turun, dan kalau ada rumus iman, keadaannya. Kenapa? Sebentar lagi Ramadan. Emang kenapa? Kok cepat amat ya? Dikasih surga, dia malah enggan. Padahal kalau ditanya, cita-citanya membumbung tinggi. Maka sangat heran dan ironis kalau ada orang pengen ke surga, tapi tidak siap menghadapi Ramadan. Ada yang salah dalam dirinya. Karena itulah penting kita bahas di hari ini. Karena Ramadan ayatnya turun sebulan sebelumnya, apa yang dituntun oleh Nabi di bulan Sya'ban ini untuk diajarkan kepada umatnya sebagai persiapan memaksimalkan bulan Ramadan sebulan ke depan. Maka hari ini kita akan keluarkan sebagian dari kitab pembahasan kitab As-Siyam tentang amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban sebagai persiapan Ramadan. Nanti saya turunkan kenapa amalan ini penting untuk dilakukan. Awas, jangan-jangan sudah sampai lewat tanggal 3 tapi kita belum menemukan informasinya. Begitu Ramadan tiba kaget. Okay. Satu. Tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1969 1969 sampai 1970. Di hadis Muslim nomor hadis 1156 rawinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anda bisa cek kembali nanti kalau hadisnya sama ditemukan, ini riwayatnya sahih dan sepakat para ulama tentang kesahihannya. Kalau beda kemudian penomoran hadis atau beda kemudian kitabnya, sepanjang hadisnya ditemukan itu tidak ada masalah. Mungkin ditempatkan dengan sistem penomoran berbeda. Ada dua jenis penomoran yang populer, satu tarqimud dauli, penomoran internasional. Yang kedua, tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi, versinya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini per tematik, topik-topik tertentu. Kadang beda cetakan bisa melahirkan perbedaan penomoran. Itu tidak ada masalah, yang penting hadisnya ada. Yang masalah itu nomor ada, hadis enggak ada. Ya, atau nomor tidak ada, hadis tidak ada. Itu yang repot, ya. Baik, kita kembalikan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis riwayat Sayyidah Aisyah semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan bima makna ma ra'aytullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan siam puasa sunnah. Ini kadang sering dilupakan oleh sebagian orang. Dulu yang dikenal oleh orang Rajab, ada Rajab. Hadis tentang puasa di bulan haram, ada keutamaannya. Jadi ada tiga berurutan, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, dan Rajab bulan yang ketujuh. Itu boleh anda memperbanyak puasa. Begitu puasa di Rajab, lupa dengan yang ke-8, Syaban. Maka Nabi memberikan contoh kembali. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah menyaksikan Nabi memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Syaban. Pertama, diteliti oleh para ulama, apa isyarat dari kebiasaan Nabi ini memperbanyak puasa sunnah? Salah satunya kata para ulama, Nabi ingin mengajarkan pada umatnya untuk beradaptasi dengan puasa sebelum kedatangan Ramadan. Ini manfaat yang pertama. Adaptasi untuk Ramadan. Ini penting teman-teman sekalian, dan yang meneliti ini uniknya non-muslim. Non-muslim, seorang dokter meneliti. Ini luar biasa. Begitu seseorang mencoba untuk puasa, ada penyesuaian-penyesuaian terkhusus di metabolisme tubuhnya, lebih khusus lagi dari kebiasaan asam lambungnya. Jadi begitu anda berniat untuk berpuasa, itu semua tubuh kita diperintah untuk bagian dari diri kita, untuk menyesuaikan dengan pola puasa kita. Makan jam sekian, minum jam sekian, tahan jam sekian, buka jam sekian. Begitu kemudian dilatih dan terbiasa, maka kemudian itu menjadi kebiasaan yang mudah dipraktikkan. Yang jadi bahaya, orang yang tidak pernah kemudian terbiasa puasa. Atau yang ketiga, maaf, pelaku maksiat yang kemudian bertobat dan ingin merubah hidupnya. Dan tidak terbiasa berpuasa, sekarang dia mulai puasa. Ini. Maka pada tiga golongan ini, orang-orang yang berada dalam kategori ini atau bahkan yang tidak pernah berpuasa dan tidak dia bermaksiat, golongan keempat, maka para ulama menganjurkan agar dia meniru pola petunjuk Nabi sejak masuk bulan Syaban. Silahkan pelan-pelan dipraktikkan. Sekarang Kamis misalnya tidak puasa, anda tunggu Bismillah mulai hari Senin. Saya sarankan yang tidak pernah puasa mulai Senin, sehingga lebih mudah, karena umumnya kebanyakan orang terbiasa puasa sunnah Senin. Di walaupun Syaban tidak ada, sebagian orang puasa Senin. Kalau rasanya lebih ringan. Tapi kalau anda cuma sendirian yang puasa, itu agak berat. Ya, begitu mau puasa, yang lain makan, Masya Allah. Akhi, KFC, saya sedang puasa, Masya Allah. Begitu dia lewat, datang satu lagi, es krim, Masya Allah, saya sedang puasa. Besoknya begitu dia turun, datang satu lagi, nasi uduk. Ya boleh deh, Masya Allah. Berat, berat. Tapi begitu orang satu puasa, anda memulai itu, awal-awal ada pembiasaan. Gak ada masalah. Begitu anda duhur misalnya, kurang kuat, anak baru balik, belum kuat misalnya duhur buka, gak ada masalah. Itu baru proses pembelajaran. Besoknya asar misalnya, gak ada masalah. Begitu hari ketiga dimulai, sampai maghrib, terbiasa maghrib, sampai akhir Syaban dia terbiasa maghrib, Ramadan sudah terbiasa setubuhnya. Nyaman keadaannya. Ya. Dan mohon izin ya, redaksi itu memperbanyak. Boleh anda Senin puasa, Kamis istirahat. Maaf, Selasa istirahat. Rabu istirahat, Kamis puasa lagi. Jumat istirahat, tunggu Senin lagi. Kalau anda merasa kuat, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa lagi. Jumat istirahat, Sabtu istirahat, Ahad istirahat, Senin puasa lagi, boleh. Kalau anda mau puasa Daud, silakan. Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat. Atau lebih daripada itu, sepanjang ada batalnya di dalamnya. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa lagi, Jumat istirahat, Sabtu puasa lagi, Ahad, Senin puasa lagi, boleh. Karena redaksinya perbanyak puasa. Senin boleh, Senin Kamis boleh, puasa Daud juga boleh. Tapi tolong dicatat ya, yang menggunakan kalimat Daud itu cuma puasa saja ya, puasa Daud. Salat Daud tidak ada ya. Salat Daud tidak ada, subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib tidak ya. Nah, itu tidak ditemukan. Jelas yang pertama ini? Nah, jadi kalau kita bisa mencoba berpuasa di bulan ini, sekalipun mengambil 1-2 hari untuk membiasakan, bukan sekedar tubuh kita akan merasakan manfaatnya, tapi itu sunnah. Ada pahala. Dan sunnah ini hanya berlaku di bulan Syaban. Jadi kalau anda enggak dapatkan Syaban sekarang, anda tunggu Syaban bulan depan. Itu pun kalau anda hidup. Dimanfaatkan sepanjang ada peluang mengerjakan sunnah, kita kerjakan, karena peluang itu terbatas, lewat masanya tidak dapat kesempatannya. Persis seperti ada tulisan, belum anda tulis kemudian dihapus, lewat itu yang anda sulit kemudian mengulangnya ya. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya itu. Nah, fokus lagi entah ya. Bismillah, satu, dua, teruskan, dua, Nabi memberikan isyarat kepada umatnya sebagai persiapan Ramadan, dan itu diteruskan kemudian oleh para sahabat, bahkan tabi'in. Anda buka kitab Lataiful Ma'arif halaman 243, itu Masya Allah, para sahabat meneruskan kebiasaan ini. Apa yang diperbanyak? Dua amalan berikutnya. Satu, berinteraksi dengan Al-Quran. Ini puasa, ini amalan khusus, berinteraksi dengan Al-Quran. Tahan sebentar. Teman-teman sekalian, Ramadan itu bulan istimewa. Di antara keistimewaan dia, di bulan itu diturunkan Al-Quran. Bahkan para ulama memberikan istilah bulan Al-Quran. Jadi maaf ya, saat Anda di Ramadan kurang interaksi dengan Al-Quran, maka ada yang tidak berkah dalam Ramadan itu untuk Anda. Karena semua yang menikmati Ramadan, dia pasti akan lekat dengan Al-Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga spirit Al-Quran akan lebih kuat saat datang bulan Ramadan. Ingat pesan saya, ketika Anda tidak memiliki kecenderungan interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, ada yang tidak berkah di Ramadan itu untuk Anda. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu, saat itulah kemudian diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Sehingga di momentum turunnya Al-Quran ini, Nabi saja itu menyibukkan dirinya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tercatat setiap tahun beliau khatamkan Al-Quran sekali. Di akhir hidupnya beliau khatamkan dua kali. Setelah itu jadi kebiasaan dari para ulama, Masya Allah. Imam Ash-Syafi'i bahkan 60 kali khatam Al-Quran dalam Ramadan. Yang lainnya ada yang 40 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, ada yang seterusnya. Tapi yang paling indah, tidak pernah terpisahkan pada saat bulan Ramadan dengan kedekatan bersama Al-Quran. Saya berikan rahasia pada Anda di kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Siyam nomor hadis yang pertama. Saya ilustrasikan berapa banyak pahala yang bisa dihasilkan dari investasi kita dengan Al-Quran. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa yang benar itu akan melahirkan perisai dari keburukan-keburukan. Jadi kalau orang puasanya benar, terbebas dia dari keburukan, sifat dan sikap yang buruk. Fala yarfuth wala yajhal, maka orang puasa itu tidak akan pernah berkata-kata bertindak yang kotor, plus tidak juga berbuat yang tidak bagus dalam kehidupannya, tindakan-tindakan yang bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim, bahkan kalau diprovokasi dia untuk berselisih atau bahkan sekedar dicela, maka dia mengatakan pada dirinya, tahan, jangan dibalas, kamu sedang puasa, kamu ahli puasa. Kalau ada orang alumni puasa terbiasa kemudian berkata yang baik-baik, menahan dari segala yang buruk, maka lihat apa yang Allah berikan pada dirinya. La khulufu fa min shaimi athyabu 'indallahi yawmal qiyamati min rihil miski. Min rihil miski. Kalau ada orang terbiasa melakukan kebaikan, maka dia dibangkitkan di akhirat dengan keadaan tubuh yang mulia, bahkan di lisannya akan keluar bau wangi yang harumnya melebihi minyak kasturi. Kalau nanti Anda bangkit di sampingnya Anda tiba-tiba, lisannya harum lebih daripada kasturi, maka ketahuilah itu ahli puasa. Ahli puasa. Teruskan hadisnya. Ini yang paling indah. Yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang puasa itu luar biasa. Hadisnya qudsi, Allah langsung yang puji. Orang puasa itu luar biasa. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya ditujukan untukku. Kalau ia kerjakan seperti itu, maka khusus untuk puasa, aku yang langsung berikan ukuran pahalanya. Berapa ukurannya? Kata Nabi di hadis qudsi, lebih daripada yang standar. Yang standar itu satunya dikalikan 10. Ramadan lebih daripada itu. Minimal kali lagi 10 kali lipat. Kali 10 lagi. Jadi kalau sekarang Anda baca Al-Quran di bulan Syaban, misal satu huruf, dua huruf, tiga huruf, alif, lam, mim, ketentuan dasarnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2910, setiap hurufnya 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Ini 10, ini 10, ini 10. Ramadan tidak berlaku hukum ini. Begitu Anda bacakan Al-Quran, teman-teman sekalian, maaf, paling minimal kali lagi 10. Satu huruf 10 kali 10, 100. ini 100. Nih cara berpikirnya begini, saya ajarkan Anda, teman-teman, untuk kita berpikir sama-sama. Siapa yang masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang ingin ke surga Firdaus, boleh angkat tangan. Alhamdulillah, sekarang turunkan dulu. Siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Dosa banyak, boleh angkat tangan. Saking banyaknya gak bisa angkat tangan, ya, Masya Allah. Tayyib, aneh ya. Cita-cita surga Firdaus, surga paling tinggi, tapi ngerasa dosa masih banyak. Kayaknya gak adil. Modal, bahkan gak punya, keuntungan pengen banyak. Prinsip ekonomi kan modal sedikit-sedikitnya, keuntungan banyak. Ini modal sudah gak punya, keuntungan pengen banyak. Baik, nah sedangkan rumus akhirat itu kan setiap pahala dan dosa kan ditimbang. Pahala yang didapatkan akan menutup dosa yang pernah dilakukan. Ada pahala 10, dosa 8. Maka pahala ini nutup dosa, tersisa 2. 2 ini mengantarkan Anda ke surga insya Allah. Nah, ada rumus dari para ulama. Jika Anda merasa banyak dosa dalam kehidupan, maka carilah amal soleh yang saat dikerjakan melimpahkan pahala tak terhingga untuk Anda. Dan diantara amalan itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Karena kalau Anda mengerjakan amalan biasa, pekerjaan selesai, 10 dituliskan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah 6 ayat 160. Tapi Al-Quran tidak, satu hurufnya 10. Dan saat Ramadan, kali 10 lagi paling minimal. Satu hurufnya 100. Jadi kalau Anda tidak punya waktu interaksi, ruginya luar biasa. Karena peluang menutup dosa Anda hilang seketika. Kalau mau hitung-hitungan silakan. Hari ini saya punya 100 dosa. Misal, hitung oleh Anda. Begitu masuk Ramadan, nun 1. Lumayan. Kalau mau lebih banyak, Toha, Masya Allah, 200, 100 hilang, sisa 100. Itu kalau ikhlas. Nah, jadi teman-teman sekalian, cara berpikirnya, begitu Allah berikan peluang kemuliaan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang mesti kita dapatkan di hari itu. Karena itu, sejak bulan Syaban, Nabi meminta para sahabat menggiatkan berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. Nah, yang ingin saya ajarkan, mungkin ini bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan, yang ingin saya ajarkan, Anda mesti punya rencana di Ramadan nanti, dari 3 ini, mana yang ingin Anda prioritaskan? Dari sekarang Anda siapkan. Prioritas pertama, dari 3 ini, yang pertama, ada yang sekedar memperbanyak bacaan, qiraah. Sekedar baca. Tadi yang saya sampaikan, Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam, yang lain ada 30 kali khatam, ada yang 40 kali khatam. Gak ada masalah, yang penting memperbanyak bacaan. Nah, kalau Anda ingin mudah berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan, maka di Syaban ini adaptasilah dengan bacaan Al-Quran. Yuk bacakan, bacakan, bacakan. Kalau sudah terbiasa baca, nanti begitu sampai Ramadan, keadaan sudah enak, koneksinya gampang dengan Quran. Begitu mau dibuka, baca. Lihat mushaf, pengen baca. Kalau Anda tidak rencanakan dari sekarang, mohon maaf, sampai Ramadan tidak ada punya kecenderungan nantinya. Karena kebiasaan tidak dibangun terlebih dahulu. Kalau Anda tidak ingin capek cara membacanya, bagi teman-teman 30 juz, misalnya sehari 1 juz sebelum sampai Ramadan. Bagi 30 juz, saya bagi cepat misalnya. Bagi 30 hari, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Baca Ustaz kepanjangan, jangan kurangi juznya. Jangan kurangi ayatnya, tapi bagi juz itu sehingga terasa mudah untuk dibacakan. Misal, juz pertama berapa ayat? Masya Allah, luar biasa. Juz pertama 286. Ayo terus. Iya. Tapi akhirnya, kalau tidak tahu, katakan. Itu paling gampang ya. Baik. Juz pertama itu, Al-Fatihah ditambah Al-Baqarah 141 ayat. Jadi ada 148 ayat. Taruhlah Al-Fatihah kita simpan dulu, karena sudah terbiasa ini. Kita sudah hafal Al-Fatihah di dalam kepala. Ingat, hafalan itu bukan di luar kepala, di dalam kepala. Dia sudah hafal di luar kepala, artinya belum hafal. Karena masih di luar ya, hafal di dalam kepala. Kita simpan Al-Fatihah, kita turunkan Al-Baqarah 141 ayat. Cara bacanya yang gampang, bagi dalam 5 waktu sholat. Subuh, asar, hukullah, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5. 141 bagi 5, cepat. 28 tambah 1 ada yang 29. 28 ada yang 29. Subuh 28 ayat, zuhur 28 ayat, asar 28, maghrib 28, isya 28. Ustaz, banyak ayatnya. Satu ayat itu berapa menit sih? Satu ayat butuh berapa menit satu ayat? Jangan katakan satu menit. Alif lam mim. Satu menit? Tidak. 10 detik pun tidak nyampe. Jadi kalau taruhlah kita ambil misalnya setiap satu itu, satu ayat ya setengah menit, paling maksimal paling banyak kita hanya investasi 7 menit, 7 menit untuk 14 ayat. 7 menit setelahnya. Apa Anda tidak punya waktu untuk akhirat Anda? 7 menit, 7 menit update status Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, bacakan Quran. Begitu Anda biasakan dengan pola seperti ini, 7 menit, 7 menit, 7 menit, 7 menit, Allahu Akbar, terbiasa sehari satu juz, sehari satu juz. Begitu sampai akhir bulan Syaban sudah nikmat dengan Al-Quran, masuk Ramadan, Anda sudah siap diberikan peluang apapun untuk berinteraksi dalam bacaan. Ini poinnya. Malu sama Nabi, Nabi yang dijamin surganya khatam Quran sekali minimal dalam Ramadan. Kita yang tidak ada jaminan surga dan bukan Nabi dan merasakan ingin masuk surga Firdaus, berapa semangat yang kita bawa saat masuk Ramadan? 2 tilawah, saya agak cepat. Boleh minta bonus 5 menit? Mana Mas Panca? Boleh ya? Nah, boleh. Alhamdulillah. Oh, silakan kalau mau 10, saya 5 menit aja. Mana masalah? Tayyib. Lihat sini, yang kedua disebut tilawah. Tilawah. Jika Anda sudah terbiasa baca, kemudian Anda coba khatamkan saat Ramadan sekali misalnya, dan masih ada waktu, maka yang kedua, cari pahala tambahan dengan memahami isinya. Tilawah itu pemahaman terhadap ayat, paham? Selama ini dibaca tapi enggak paham isinya. Maka punyakan waktu, alurkan waktu, alokasikan waktu untuk memahami sebagian dari isinya. Sekarang Anda pasang target, bismillah, selama Ramadan saya baca sekali khatam bacaan dari Al-Qur'an ini, kemudian yang kedua saya mau pahami. Target saya saat Ramadan saya tamatkan tafsir An-Naba atau Juz Amma. Juz Amma. Masya Allah. Baca, pahami isinya. Dan ketika Anda bisa mempraktekkan itu, Anda diberikan 4 kemuliaan yang disebutkan di hadis Muslim dari Nabi SAW menyampaikan. Lihat kalimatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah orang kumpul di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna kitaballah, pakai tilawah. Dan dia mengkaji kitabullah di dalam ini. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian dia belajar memahami isinya. Illa, kecuali dia akan diberikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak mengamalkan amalan ini. Jadi kalau Anda enggak tilawah enggak akan dapat 4 amalan ini. 1, nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan dalam kehidupannya. Orang yang sering baca Al-Qur'an dengan pemahamannya itu hatinya cenderung tenang dibandingkan dengan sekedar baca. Enggak percaya, Anda baca ad-duha wad-duha satu tanpa terjemahannya, yang kedua dengan maknanya, maka akan terjadi perbedaan rasa pada jiwa Anda. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan dilingkupkan dalam seputaran kehidupannya. Yang ketiga, nazalat hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Jadi begitu dia baca, dia pelajari, malaikat berkumpul bergabung dengannya. Dan yang keempat, dzakarahumullahu fiman indah, dia akan dipuji-puji oleh Allah di hadapan sekitaran makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala, sampai dia selesai bertilawah pada saat itu, sampai dia selesai tilawah. Jadi dapat tambahan dari yang pertama. 3, terakhir, ini yang paling dahsyat, dan saya ajak Anda untuk memaksimalkan yang ketiga ini. Mulailah pada saat Ramadan Anda punya rencana untuk menghafal Al-Qur'an. Ini yang paling tinggi kemuliaannya, lebih daripada yang pertama. Bahkan kalau paham maknanya dengan cara menghafal, lebih daripada yang kedua. Teman-teman sekalian, Ramadan bulan Quran, saya berikan rahasia besar pada Anda yang sebetulnya besok akan saya sampaikan saat di IBF, tapi saya tidak tahu apakah kita bertemu besok atau tidak. Catat kalimat ini, Allah berikan keistimewaan di bulan Ramadan dengan memberikan percepatan pada orang-orang yang ingin menghafal Quran dengan sungguh-sungguh. Maka Anda harus gunakan momentum itu dengan benar, karena belum tentu Anda akan dapatkan Ramadan tahun yang akan datang. Ramadan bulan Quran ada yang istimewa. Jika Anda siapkan rencana menghafal Quran, maka Allah akan berikan percepatan pada saat di waktu itu. Akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Kami pernah sampaikan informasi ini, sebagian bahkan mempraktikkan sebelumnya, bahkan ada perempuan, seorang ibu dengan suaminya menghafal, kemudian suaminya i'tikaf, istrinya tinggal di rumah, masih punya anak 3, yang satu bahkan sedang diberikan ASI, dia gunakan 10 hari terakhir untuk menghafal Quran. Apa yang terjadi? 10 hari hafal Quran 30 juz. Nah, cuma saya ingin hanya katakan begini. Di dalam Quran ada satu ayat khusus. 2 ayat sebetulnya di satu surah, surah 13 ayat 23 sampai 24. Di situ Allah muliakan satu keluarga besar masuk surga bersamaan. Satu keluarga besar. Jadi kalau Anda misalnya suami, hebatnya bisa menggandeng istrinya. Kemudian Anda gandeng bapak Anda, ibu Anda, sepanjang mereka beriman dan beramal saleh. Dan hebatnya mereka menggandeng anak cucu sampai keturunan terakhirnya. Dan luar biasanya mereka masuk surga bersamaan begini dan disambut di setiap pintu surga oleh para malaikat menyatakan pada mereka selamat, selamat, selamat, selamat. Saya bacakan ayatnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ada orang yang masuk ke surga Aden. Dia menggandeng pasangannya, menggandeng bapak ibunya, menggandeng seluruh anak cucu keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan pada mereka, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Selamat ya, Anda telah bersabar menyiapkan amalan terbaik untuk hadir di tempat ini. Fa ni'ma 'uqbad dar. Sekarang silakan nikmati kenikmatan surga yang belum pernah Anda rasakan selama kehidupan Anda. Disambut semua malaikat. Siapa orang-orang ini? Ditafsir di Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33-nya. Baca ayat 33-nya. Di sini di Quran surah ke-13 ayat 23 disebutkan jannatu 'adnin yadkhulunaha, dengan kalimat yang sama di Quran surah 35 ayat 33 disebutkan jannatu 'adnin yadkhulunaha. Siapa yang dimaksud di Quran surah 35 ayat 33 itu? Baca ayat 32-nya. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin menggandeng ayah Anda yang mungkin sekarang tidak bersamanya, ibu Anda yang mungkin sekarang tidak bersama Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, maka luangkan waktu dan cita-cita, siapkan. Insya Allah saat itikaf saya mulai menghafal Quran. Gak peduli berapa ayat pun, karena tugas Anda bukan memperbanyak ayat dihafalkan. Tugas Anda hanya menunaikan perintah ketika Allah perintahkan itu. Begitu Anda kerjakan, terserah Allah memberikan berapa ayat kepada Anda. Yang penting Ramadan ini ada ayat yang Anda bawa saat pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan tahun sekarang, tahun depan Anda belum tentu hidup. Karena itu saya sarankan, dari sekarang Anda siapkan, rajin-rajin baca Al-Quran, dan insya Allah besok di IBF, di Senayan, di samping, kami dari jam 16.30 sampai dengan jam 17.30 kurang lebih, satu jam atau satu jam setengah, kita akan sampaikan tiga tips penting dari Al-Quran untuk menghafal Quran dengan cepat selama 30 hari sebanyak 30 juz. Dan syiar itu akan kita praktekkan ke Ramadan, dan kita akan gemakkan JCC dengan berikrar bersama-sama menjadi ahli Quran dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terakhir, saya tutup, sedekah. Ya, jadi silahkan, perbanyak yang pertama puasa, yang kedua tingkatkan turunan dari amal soleh interaksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga silahkan perbanyak sedekah untuk latihan nanti supaya sampai di bulan Ramadan. Sedekah bentuknya macam-macam, tidak harus uang. Sedekah itu bisa dengan infak materi, makanan bisa, ya, pakaian bisa, kemudian minuman juga silahkan, kadang-kadang orang pasang minuman di luar untuk yang haus. Yang kedua bisa dengan tenaga, Anda siapkan tenaga untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga misalnya, maaf, secara singkat tenaga, ada kotoran, sampah dalam masjid, Anda ambil, buang, itu persiapan juga. Ada dengan ide, dari sekarang siapkan, bagaimana Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Yang kultum harus lebih bagus, yang tarawih imamnya bagus, karena ide Anda, begitu dinikmati kultum dan tarawihnya, Anda dapat bagian dari pahalanya. Yang keempat adalah senyuman. Kalau Anda tidak punya materi, tidak ada tenaga, tidak ada ide untuk dibagi, minimal Anda senyum. Ya, berikan kebahagiaan untuk orang lain. Paham sampai sini? Baik, nanti silahkan maksimalkan di Masjid WTC Sudirman ini. Bismillah, kita maksimalkan Ramadan tahun ini. Pak, saya nanti untuk infaknya, bagian bukaan nanti saya yang kirimkan. Pak, itu kan baru makanannya, saya belum minumannya, saya minuman dari saya. Pak, dia kan baru minuman, sedotannya belum ada, saya yang sedotannya. Masya Allah. Pak, dia kan cuma bilang makanan, minuman, sedotan, yang ngantar siapa? Saya yang ngantar dengan tenaga saya. Pak, ide saya itu tolong jangan dibagikan dulu Pak, simpan dulu, antriannya diatur begini, mungkin akan lebih rapi, Masya Allah. Kalau kamu apa? Maaf Pak, materi saya nggak punya, tenaga nggak ada, ide nggak punya, saya senyum aja nanti Pak. Itu juga bagus ya, itu juga bagus. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya umumkan dulu karena waktu kita sangat terbatas. Yang pertama, kami cetak mushaf sekitar 5.000 sampai 7.000, namanya At-Taisir, untuk memudahkan kita menghafal Quran. Sebagian sudah kami bagikan di IBF sampai dengan hari Jumat. Di hari Jumat besok ada sekitar 3.000 lagi yang kami bagikan bersamaan dengan paket buku lain. Nanti insya Allah itu akan memudahkan kita untuk proses menghafal. Dua, teman-teman sekalian, insya Allah materi Ramadan secara terstruktur nanti kami sampaikan di tayangan Trans TV menjelang buka. Kultum buka, kita akan bagi nanti berdasarkan hari-hari keterangan dalam hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Di 10 hari pertama, apa amalannya berdasarkan Al-Quran dan hadis? 10 hari kedua bagaimana? 10 hari ketiga bagaimana? Nanti supaya mengantarkan Anda persiapan dan memotivasi kembali supaya bersemangat dalam Ramadannya. Yang terakhir, saya akan titipkan nanti insyaallah untuk di masjid ini, dan Anda boleh copy insyaallah kitabnya Imam Al-Bukhari, judulnya As-Siyam. Nanti saya siapkan kopinya, dan itu satu-satunya kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari menerangkan tentang aturan-aturan yang terkait dengan puasa dari ayat Quran dan hadis Nabi semua tentang puasa, dan disyarah langsung oleh beliau. Nanti insya Allah saya titipkan, Anda boleh copy dan silahkan Anda sebarkan lagi pada siapa yang menginginkannya. Ya, jadi kita tebarkan supaya semua mendapatkan pengetahuan yang sama. Saya langsung copykan dari aslinya, masih berbahasa Arab. Ya, ah, betul. Anda bawa dulu pulang, simpan di rumah. Kalau Anda nggak baca sekarang, anak Anda yang bacakan kemudian untuk Anda. Jadi jangan karena Anda nggak bisa, Anda batasi anak Anda untuk nggak bisa juga. Bersikap adil dalam kehidupan. Pegang itu, nanti di akhir TV kita akan ada kajian khusus tentang kitab itu. Begitu kami bahas, Anda tinggal buka dan kita ajarkan. Baik, sekiranya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan, dan saya harus memohon maaf kepada DKM. Mungkin mohon izin, ini adalah kajian terakhir yang saya sampaikan di masjid ini. Jadi saya betul-betul mohon maaf kalau selama ini ada kekurangan, ada hal-hal kurang berkenan bagi Anda, mohon saya dimaafkan. Karena ini adalah terakhir saya mengisi di sini sebelum Ramadan. Setelah Ramadan nanti kita teruskan kembali dalam kajian-kajian menyoal kitab-kitab yang lainnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.